الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله melanjutkan daripada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau akan tentang ketertinggalannya dalam perang Badar. Hadis yang sangat panjang sekali. Kita kilas balik sedikit daripada apa yang telah kita pelajari atau telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Yakni bahwasannya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah sebelumnya tertinggal dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu menyertai beliau dalam setiap pertempuran kecuali perang Badar. Dan perang Badar sebagaimana telah lewat penjelasannya. Akan tetapi beliau Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Di mana Bai'atul Aqabah keutamaannya tidak lebih rendah daripada keutamaan orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Kemudian di antara yang Ka'ab bin Malik sebutkan di dalam kisahnya bahwasannya dirinya lah mempersiapkan dengan sekian banyak persiapan untuk mengikuti daripada peperangan tersebut, perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Bahkan Ka'ab bin Malik telah menyediakan dua kendaraan yang hal tersebut belum pernah dia siapkan pada peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW sebelumnya. Hanya saja terjadi apa yang terjadi, Ka'ab bin Malik menunda-nunda keberangkatannya, di mana kaum muslimin telah persiapan untuk berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Tabuk. Ka'ab bin Malik pulang ke rumahnya dengan niat ingin mempersiapkan, tetapi setelah sampai di rumah dia menunda-nundanya terus seperti itu sampai akhirnya kemudian dia pun tertinggal. Ini secara ringkasnya demikian. Dan ternyata hal tersebut begitu sangat disesali oleh Ka'ab bin Malik. Pada saat itu dia ingin sempat terbersit untuk mengejar, akan tetapi sekali lagi dia pun mengurungkan niatnya untuk mengejar. Juga seandainya dia bisa mengejarnya, bagaimana Ka'ab bin Malik menyatakan, "Faya laitani fa'al." Duhai sekiranya aku melakukannya untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi demikian qadarullah wa masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan sebagai ibrah bagi kita semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru ingat terhadap Ka'ab bin Malik setelah beliau sampai di Tabuk. Beliau bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kemudian ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kisah ya, ketertinggalan Ka'ab bin Malik dari pasukan Rasulullah SAW menuju Tabuk, hingga kemudian Rasulullah SAW pulang kembali dari Tabuk. Ka'ab bin Malik di saat mendengar berita kepulangan Rasulullah SAW sudah mempersiapkan sekian banyak alasan-alasan, dan memang beliau adalah seorang yang pandai mengolah kata, pandai menyusun kalimat, pandai membuat alasan-alasan yang seandainya Ka'ab bin Malik mau, maka dia bisa untuk memuaskan Rasulullah SAW dengan jawaban-jawaban daripada alasan. Akan tetapi di saat kemudian semakin dekat Rasulullah SAW sampai di Madinah, buyar semuanya, hilang semuanya. Berbagai macam alasan-alasan yang telah dia siapkan tadi, dia buang semuanya. Dan dia merasa bahwasannya tidak ada yang bisa menyelamatkan diriku kecuali kejujuran. Dan aku akan bersikap jujur. Aku akan sampaikan kepada Rasulullah SAW secara terus terang bahwasannya sebenarnya tidak ada alasan sama sekali pada diriku meninggalkan daripada peperangan tersebut. Peperangan ini sifatnya fardu. Rasulullah SAW mengumumkannya dengan terang benderang. Berbeda di saat perang-perang yang lainnya, beliau melakukan seperti kemarin disebutkan tidak secara terang-terang, kecuali dalam perang Tabuk beliau menjelaskan secara terang-terang, karena memang butuh kepada persiapan-persiapan yang panjang, jarak tempuh yang cukup jauh, musuh yang besar dan sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ka'ab bin Malik menyatakan berikutnya, "Fa ajma'tu sidqah," maka aku pun telah bertekad untuk jujur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman." Kemudian tibalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah. "Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid." Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kalau beliau di perjalanan dari safar tiba di Madinah, di tempat beliau, di tempat beliau mukim Madinah, Madinatul Rasul, yang beliau tuju pertama kali adalah bada'a bil masjid. Beliau menuju ke masjid. Dan ini adalah sunnah. Disunahkan bagi kita apabila kita selesai perjalanan safar, pulang menuju tempat kampung halaman kita, maka yang dituju pertama adalah masjid. Fa raka'a fihi raka'atain. Kemudian sholat 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas, kemudian beliau duduk untuk menghadapi orang-orang. Dan tentunya kemudian banyak yang datang daripada orang-orang yang tertinggal, tidak ikut berperang, mereka mengajukan alasan-alasan satu. Falamma fa'ala dzalik. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya apabila kita memiliki satu kesempatan untuk beramal dari satu amalan-amalan kebajikan, maka jangan ditunda. Karena di situ setan akan main. Setan akan main untuk melemahkan daripada semangat amalan kita tersebut. Ini disebut dengan taswif minas syaitan. Diulur-ulur waktunya, nanti masih ada waktunya, masih panjang. Jangan. Jika ada kesempatan maka jangan. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadiruna ilaihi wa yaqrifuna lah. Maka di saat beliau melakukan hal tersebut, beliau telah duduk ya di masjid, orang-orang pun datang dari kalangan al-mukhallafun, yakni orang-orang yang tertinggal tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya'tadiruna ilaih, minta udzur kepada beliau, menyebutkan alasan-alasan. Wa yaqlifuna lahu, dan bersumpah di hadapan Rasul. Bersumpah di hadapan Rasul. Wa kanu fi'an wa 80 rajulan. Jumlah mereka ini yang tidak ikut perang Tabuk ada sekitar 80 lebih yang datang kemudian menyampaikan urusan, ya, alasan-alasan ketertinggalannya. Faqabila minhum ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum. Maka beliau pun menerima dari mereka alasan-alasan secara zahir yang mereka paparkan, dan beliau menyumpah mereka dengan sumpah setia dan memintakan ampun ke mereka. Wa wakala sarairuhum ilallah. Adapun rahasia-rahasia yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka, maka Allah, maka Rasulullah SAW serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Di sini bisa kita ketahui bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui perkara yang ghaib. Beliau menerima secara zahir alasan-alasan tersebut. Padahal yang datang-datang ini al-mukhallafun, yang tidak ikut berperang, mayoritas mereka adalah munafikun. Sebagaimana pada pertemuan kemarin kita sebutkan bahwa di saat Ka'ab bin Malik keluar rumah, dia tidak mendapati dari orang-orang yang tertinggal kecuali orang-orang munafik saja, atau orang yang memang mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-marid, orang-orang yang sakit atau orang-orang yang cacat. Selain daripada itu tidak ada. Maka di sini yang datang 80 sekian adalah mayoritas mereka adalah munafikun. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ala niyatahu, ya, menerima alasan-alasan yang mereka paparkan secara zahir. Adapun apa yang mereka sembunyikan dalam batin mereka, Rasul tidak mengetahui. Maka Rasul serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jitu, hingga kemudian aku pun datang. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdib. Maka di saat aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau tersenyum, tetapi senyuman orang yang murka. Bisa difahami, ya, senyum orang yang murka. Yani, ya, tentunya senyum, tetap senyum, tetapi kelihatan dari raut wajahnya, mimik wajah beliau tidak suka. Ya. Kenapa? Karena tertinggal tanpa ada alasan. Dan di sini sebagian ulama memberikan faedah bahwasannya sebagai bentuk daripada hardikan dan memberi pelajaran, boleh untuk tidak menjawab salam seseorang karena melakukan satu kemaksiatan. Salamnya tidak dijawab di sini sama Rasul. Ya. Falamma salamtu tabassam tabassumal mughdib. Di saat aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau hanya tersenyum. Beliau tersenyum dengan senyuman orang yang murka. Ini pelajaran sangat mendalam. Dan ini dilakukan oleh tokoh, ya, oleh tokoh agama yang dipandang oleh orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Sehingga dia, ya, kandas di dalam hatinya, mengena, merasuk, saya diperlakukan seperti ini, kan, perbuatan maksiat saya, yang kemudian dengan itu diharap dia akan membaik, ya, meninggalkan kemaksiatannya. Tsumma qala ta'al, kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda, kemari kamu. Faji'tu amsi, maka aku pun datang berjalan kepada beliau. Hatta jalastu baina yadayhi, hingga kemudian aku duduk di hadapan beliau. Faqala li, kemudian beliau berkata kepadaku, ma khallaqak alam takun qad ibta'ta dhahra. Apa yang menyebabkan kamu tertinggal? Bukankah kamu telah membeli kendaraan untuk kamu tunggangi? Bahkan dua, kemarin, ya, telah kita sebutkan. Qultu, Aku pun kemudian menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni wallahi, sesungguhnya diriku ini demi Allah, lau jalastu inda ghairi, seandainya saja aku itu duduk bukan di hadapan engkau, min ahli dunia, dari kalangan penduduk-penduduk dunia, siapapun mereka, tetapi selain dirimu, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatih bi'udri, sungguh aku melihat diriku akan mampu keluar dari kemurkaan dia dengan alasan-alasan. Apa maksudnya? Aku ini orang yang memiliki argumentasi yang kuat, ya Rasul. Seandainya bukan di hadapan engkau, aku mampu membuat udur-udur, alasan-alasan sekian banyak, alibi-alibi, yang dengan itu aku akan keluar dari kemurkaannya. Laqad utitu jadalan, aku diberi kemampuan untuk berretorika. Walakinnani wallah laqad alimtu la in haddastu kal yaum haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikannallahu yuskhituka alayya. Akan tetapi diriku demi Allah, sungguh aku tahu, seandainya saja aku sampaikan kepada engkau pada hari ini dengan pembicaraan dusta, yang dengan pembicaraan dusta itu engkau ridho kepadaku, sungguh hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan membuatmu murka kepadaku setelah itu. Wa in haddatuka hadits sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Dan jika aku sampaikan kepadamu cerita yang sebenarnya, keadaan diriku yang sebenarnya dengan sejujur-jujurnya, engkau akan marah kepadaku. Tajid alayya fi, engkau akan marah kepadaku. Tetapi dengan itu inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla, aku berharap dengan itu, dengan kejujuranku itu, akan mendapatkan kesudahan yang baik dari Allah azza wa jalla. Jadi kalau kebanyakan orang tadi munafikun, ya, mereka mengharapkan dan menginginkan keselamatan sementara, tetapi akan menghadapi kebinasaan yang abadi, ya, kemurkaan Allah azza wa jalla. Sedangkan Ka'ab bin Malik lebih memilih sedikit mungkin, yakni penderitaan, karena akan mendapatkan sikap yang keras dari Rasulullah SAW, ya, dan bahkan nanti juga kaum muslimin yang lain. Tetapi setelah itu akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sisi ini, kejujuran adalah sesuatu yang akan menyelamatkan, meskipun pahit awalnya saja. Sedangkan kedustaan itu adalah sesuatu yang membinasakan, meskipun mungkin di awalnya itu adalah sedikit keuntungan. Sedikit keuntungan yang tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Wallah ma kana li min udhrin, demi Allah aku tidak memiliki udhur. Setelah memberikan kalimat-kalimat tadi, kemudian ya, Ka'ab bin Malik katakan, demi Allah ya Rasul, aku tidak memiliki udhur. Wallahi ma kuntu qad aqwa wa la aisar minni hina takallaftu an, demi Allah tidaklah diriku ini lebih kuat dan lebih mudah keadaannya untuk berangkat dibandingkan saat diriku tertinggal pada perang ini. Yani keadaan yang paling baiknya, keadaan yang paling mudahnya untuk berangkat, tetapi saya tidak berangkat ya Rasul, tanpa ada udzur sama sekali, terang-terangan seperti itu. Tentu Rasulullah SAW, ya, dengan ini, kalau beliau murka, maka kemurkaan itu Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak murka karena diri beliau sendiri. Maka apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan, amma hadza faqad shadaqa, adapun orang ini maka dia telah jujur, kata beliau. Faqum hatta yaqdi Allahu fik, maka berdiri kamu sampai Allah memutuskan urusanmu ini, sampai menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap orang yang telah jujur ini, ya. Jujur bahwasanya dia telah melakukan satu kemaksiatan besar, tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang yang diwajibkan. Bayangkan di sini, Ka'ab bin Malik bukan melakukan satu kemaksiatan fahisyah, zina, mencuri, apa, tidak, ya, sama sekali tidak. Hanya sekedar tidak ikut berperang saja. Tetapi nak perhatikan apa yang terjadi pada beliau dengan ujian yang sangat berat sekali, luar biasa beratnya. Lantas kalau kita ini bagaimana kira-kira? Setiap saat, setiap waktu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah musta'an. Wasara rijalun min Bani Salimah fattaba'uni faqalu li, dan berjalanlah beberapa orang dari Bani Salimah mengikuti diriku, yakni mengejar Ka'ab bin Malik, disuruh pergi kan tadi sama Rasul, berdiri kamu, kemudian pergilah sampai Allah memutuskan keputusannya. Kemudian orang-orang dari Bani Salimah atau Bani Salamah mengikutinya, mengikuti dari belakang, mengejar Ka'ab bin Malik. Faqalu li, kemudian mereka mengatakan kepadaku, wallahi ma'alimnaka aznabta dhanban qabla hadha. Demi Allah, kata orang-orang Bani Salamah ini, demi Allah, kami tidak pernah mengetahui berbuat dosa sebelum ini sama sekali. Laqad ajista fi an la takuna i'tadarta ila rasulil ma'tadara ilaihi al-mukhallafun. Faqad kana kafika dhanbak istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yaitu engkau tidak sanggup untuk kemudian engkau membuat udur-udur di hadapan Rasulullah SAW dengan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang tidak ikut berperang. Sungguh, kalaupun kamu dalam hal itu berdusta, dalam hal itu sekali itu saja, sungguh kebaikan-kebaikan kamu itu yang telah banyak itu akan mampu mengalahkan daripada dosa kamu ini. Dan cukup bagimu istighfar Rasulullah SAW untukmu, karena kamu belum pernah melakukan dosa sebelum ini. Belum ada kesalahan-kesalahan yang tampak secara zahir dari pandangan para malaikat tentunya. Kamu adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang dikenal ya. Kesolehannya tidak pernah tertinggal dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Tidak ada dosa bagi kamu. Misal katakanlah kamu berdusta pada kali ini saja, semoga dengan itu akan bisa tergugurkan dengan istighfarnya Rasul untukmu. Jadi terus didesak oleh orang-orang Bani Salamah agar kembali pada Rasul dan menyampaikan udur-udurnya. Allah mazalu yu'annibunani. Demi Allah, kata Ka'ab, mereka-mereka ini terus menerus mencetarku. Hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai aku akan berubah pikiran ya, sampai-sampai aku hendak kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ukadzibu nafsi, sehingga dengan itu aku mendustai diriku sendiri. Karena dicecar terus menerus ya. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa ini? Kenapa itu? Dan seterusnya. Tsumma qultu lahum, kemudian aku katakan kepada mereka, kepada orang-orang Bani Salimah tadi, hal ya hadza ma'imin akan, adakah yang mendapatkan perlakuan seperti ini selain diriku? Yani yang bersikap seperti ini, bersikap gentle, bersikap jujur di hadapan Rasulullah SAW selain diriku, ada atau tidak? Oh, lalu mereka menjawab, na'am, ada. Laki yahu ma'at rajula qala mithla ma qult, yang mengalami seperti apa yang kamu alami ada dua orang yang lainnya. Dan Rasulullah SAW mengucapkan kepada dua orang ini seperti apa yang diucapkan kepada engkau. Amahal atau kotsodako. Adapun orang-orang ini, maka dia telah jujur. Waqila lahuma mithla ma qala, dikatakan kepada keduanya sebagaimana dikatakan kepadamu. Keduanya mengucapkan seperti apa yang kau ucapkan, yakni kejujuran. Dan Rasulullah SAW mengucapkan kepada keduanya seperti apa yang diucapkan kepada kamu. Qalaqtu, aku katakan, yakni Ka'ab, man huma, siapa keduanya itu? Qalu, mereka mengatakan, Murarah ibn Rabi al-Umari. Yang pertama bernama Murarah ibn Rabi al-Umari radhiyallahu anhu. Wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi, dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi radhiyallahu anhu. Fadzakaru li rajulain salihain qad syahida badran fihima uswah, maka mereka menyebutkan kepadaku nama dua orang salih yang telah ikut dalam perang Badr, yang tentunya pada keduanya ini terdapat teladan. Seandainya tadi tidak dikatakan ada selainnya, bisa jadi Ka'ab bin Malik kemudian kembali kepada Rasul. Tetapi setelah Ka'ab bin Malik menyatakan, adakah yang mengalami seperti yang aku alami ini selain diriku? Dijawab, ada dua orang. Yang pertama adalah Murarah bin Rabi, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah. Dua orang dari orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Perang Badar yang Rasulullah SAW beritakan di dalam salah satu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Abu Badar, "Ya Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Itu berita dari Rasulullah SAW bahwa Allah menyatakan, "Wahai Ahlul Badar, berbuatlah semaumu, sungguh aku ampuni kalian." Ini khususiyah bagi Abu Badar, utamaan bagi Abu Badar. Maka fihima uswah, pada keduanya terdapat uswah. Berarti di situ akan ada rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik kejadian ini. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan bahwa Ahlul Badar itu dimaafkan, diampuni dosanya. Dan di situ ada yang tertinggal dengan jujur, ya, menyatakan dengan jujur tanpa ada alasan, dua orang. Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Qal fa madaitu hina dzakaru huma fi, maka aku pun tetap lanjut dengan sikapku setelah mereka menyebutkan dua nama tersebut kepada aku. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallafa anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yakni para sahabat untuk berbicara kepada kami tiga orang. Dari orang-orang yang banyak tadi 80 lebih ya, yang dihukum dengan tidak boleh diajak bicara hanya tiga. Karena yang lain memberikan ya alasan-alasan, orang-orang munafik itu ya. Sedangkan tiga orang ini jujur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat seluruhnya, Ahlul Madinah semuanya, agar jangan diajak bicara tiga orang ini. Bayangkan di boikot ya, oleh orang Madinah. Kita di boikot orang Sengawi itu kira-kira bagaimana? Tidak boleh ada yang bicara sama fulan. Berat sekali tentunya. Ini hukuman dari Rasulullah SAW. Tidak boleh ada yang boleh berbicara kepada tiga orang ini. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhum. Qal fatanabana an-nas. Fatanabana an-nas. Qal taghayyaru lana. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Atau Ka'ab menyatakan orang-orang berubah sikapnya terhadap kami. Hatta tanah karotli fi nafsil ab, sampai-sampai aku merasakan bumi yang aku pijak ini berubah. Suasananya menjadi suasana yang sangat menyeramkan. Bisa dibayangkan, orang-orang berubah wajahnya semua kalau ketemu itu sudah tidak lagi seperti seorang muslim kalau berjumpa dengannya, ya, berubah dan menjauh, bertemu di jalan menjauh, karena khawatir nanti berbicara, ya, mungkin ada sedikit sungkan-sungkannya akhirnya berbicara padahal Rasul melarang. Dan para sahabat, orang-orang yang sangat-sangat taat kepada Rasulullah SAW, tidak perlu berbicara, ya tidak berbicara. Fama hiya bil ardillati ah, maka bumi yang aku pijak itu seolah-olah bukan lagi bumi yang aku kenal. Ya, saking sangat beratnya terasa. Ya. Falabitna ala dzalika khamsina lailah. Kami mengalami hal tersebut selama 50 malam. Jadi hampir 2 bulan. Fa amma sahibaya, adapun dua orang yang ya, yang temanku, yakni dua orang yang lainnya yang mengalami nasib seperti diriku, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, fastakana wa qa'ada, maka keduanya itu larut dalam kesedihan mereka dan keduanya itu duduk fi buyutihima yabkiyan, hanya duduk menunggu di dalam rumahnya dalam keadaan menangis. Dua orang Murarah bin Umayyah, Hilal bin Umayyah tidak keluar rumah sama sekali. Hari-hari kerjanya menangis dan menangis terus, menyesali apa yang terjadi. Dan dari sisi ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya di saat kita terjatuh dalam satu dosa, satu kemaksiatan, sepantasnya kita menangis. Sedangkan kita ini orang-orang yang penuh dengan dosa-dosa. Setiap hari, setiap saat, sewaktu, mata kita, telinga kita, mulut kita bicara kotor, bicara dusta, tangan kita, kaki kita melangkah ke tempat yang maksiat dan seterusnya. Setiap saat, setiap waktu. Semestinya kita lebih banyak menangis daripada sahabat ini yang hanya tertinggal sekali, terjatuh dalam satu dosa. Menangis setiap saat, setiap waktu, setiap hari di rumahnya. Sedangkan kita masih bisa ketawa-ketawa dengan dosa-dosa. Nasallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mampu menangis karena ingat terhadap dosa-dosanya, sedangkan dia adalah seorang dari ahli sunnah, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ka'ab, alaikum bisabili wa sunnah, wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalan, jalan Rasulullah SAW dan sunnah Rasul. Alaikum bisabili wa sunnah. Fa innahu ma min ahadin 'ala sabil wa sunnah dzakara ar-rahman fa fadat 'ayna tsumma tamassatna. Karena sungguhnya tidak akan ada orang yang berada di atas sabil, di atas sunnah ini, ya, yang kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya. Orang yang seperti ini kemudian tersentuh neraka, tidak ada. Orang yang berada di atas sabil, di atas sunnah, kemudian dia ingat kepada Allah sehingga merinding badannya, bergetar tubuhnya karena rasa takutnya kepada Allah, itu permisalannya adalah seperti permisalan pohon yang sudah kering daunnya, yang kemudian setelah itu tertiup angin. Kira-kira bagaimana? Berguguran daun-daunnya. Demikianlah keadaan dosa-dosa bagi seseorang yang berada di atas as-sabil wa sunnah, berada di atas jalan yang lurus, berada di atas sunnah Rasulullah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka demikian yang dilakukan oleh dua orang sahabat ini. Keduanya larut dalam kesedihan dan tetap berada di dalam rumahnya, menangis jadi-jadinya, dalam artian terus menangis seperti itu setiap harinya, bahkan tidak keluar dari rumahnya. Wa amma ana, adapun diriku, fakuntu asyabbul qaum wa ajladuhu, adapun diriku, wa ajladuhu, diriku adalah seorang yang paling mudanya. Di antara tiga orang tersebut, aku adalah orang yang paling muda, kata Ka'ab, dan aku adalah orang yang paling tegar di antara mereka. Fakuntu akhruju, maka aku masih bisa keluar, keluar dari rumah. Fa'usyidu sholat ma'al muslimin, aku masih ikut sholat bersama dengan kaum muslimin. Wa'atufu fil aswaq, dan aku masih bisa untuk berjalan-jalan di pasar-pasar. Wala yukallimuni ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengajakku berbicara. Sholat di masjid, nyapa tidak dibalas sapaan kita, bisa dibayangkan seperti itu. Jalan di pasar-pasar diboikot, berat sekali. Tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepadaku. Wa ati Rasulullah SAW, fa usallimu alaihi, dan aku datangnya Rasul SAW, aku ucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da sholat, dan beliau berada di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Fa aqulu fi nafsi, maka aku ucapkan dalam hati, hal harraka shafatai birati salam amla. Aku perhatikan mulut beliau, apakah beliau menggerakkan bibirnya, walaupun mungkin tidak terdengar, tapi beliau menjawab, kan begitu. Harapannya seperti itu. Apakah beliau menggerakkan bibirnya membalas salamku atau tidak? Ternyata tidak. Ini sesuatu yang sungguh sangat berat sekali kaum muslimin. Berat sekali. Tsumma usolli qariban minhu, kemudian aku sholat dekat dengan beliau. Wa usariquhu an-nazar, dan aku mencuri pandangan kepada beliau. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya, Wa idza iltafattu nahwahu arada anni. Jadi sholat di dekatnya beliau, sholat sunnah ya tentunya ya. Tadi selesai sholat, kemudian sholat sunnah di dekatnya Rasulullah SAW. Nah dalam sholat tersebut sambil melirik, tahu ya melirik ya. Ya Rasul mungkin di sampingnya kanan atau samping kirinya begitu dilirik gitu. Rasul memperhatikan apa atau tidak? Nah ini dan melirik dalam sholat itu suatu makruh hukumnya. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Kalau batal sholat kita mungkin akan selalu batal, batal, batal dan sering batal, ya kan? Barusan Allahu Akbar, gajah duduk depan kita, ada tulisan gajah duduk, melirik sini, yang sana atlas, yang situ, oh itu, ya. Terkadang seperti itu sholatnya kita ini ya, masih terkadang tidak fokus, tidak khusyuk, kurang khusyuknya. Atau bahkan ada orang-orang yang sholat pakai kaos. Belakangnya ada tulisannya, tulisannya ya, memancing untuk dibaca. Nah yang seperti ini mengganggu kekhusyuan tetapi tidak membatalkan sholat. Tidak sampai membatalkan sholat tetapi mengurangi daripada kesempurnaan sholat, tidak sepantasnya. Karenanya di dalam sholat kita ditakar untuk menuju ke ya, pandangan menuju ke tempat sujud supaya ya bisa menepis dari perkara-perkara kan mengurangi kekhusyukan di dalam sholat-sholat kita. Nah di sini Ka'ab bin Malik sholat sambil sekali tempo melirik kepada Rasulullah SAW, apakah beliau memperhatikan ataukah tidak. Maka fa'idha akbaltu ala sholati, di saat aku ya serius dalam sholatku, nadhara ilayya, beliau memandang kepadaku. Jadi kalau pas sholat begitu dipandang sama Rasul. Wa'idha tafattu nahwa, dan di saat aku melirik kepada beliau, a'radu anni, beliau berpaling dari. Di saat kelihatan sholat begini, dilihat sama Rasul. Saat melihat ke sini, beliau menghadapkan wajahnya ke tempat yang lain. Melengos bahasa kita. Hatta idza qala dzalika alayya min jaffatil muslimin, hingga di saat aku rasakan itu sangat ya, sangat panjang. Apa istilahnya? Disikapi oleh kaum muslimin ini, oleh para sahabat. Sangat panjang masa berlalu pensikapan kaum muslimin pada diriku dan pada dua orang yang lain. Masa itu hatta tasawwartu jidar haid abi Qatadah, aku pun berjalan memanjat jidar itu tembok haid yakni apa namanya pagar daripada abi Qatadah, pagar apa namanya pagar rumah mungkin Abu Qatadah wa huwa ibnu ammi, dan Abu Qatadah ini masih saudaraku, yakni keponakan ibnu ammi, keponakan betul. Anak dari paman. Ya, keponakan. Abu Qatadah masih keponakanku. Wa habbun nas ilayya, dan dia ini adalah orang yang paling aku cintai. Fa sallamtu alaihi, maka aku ucapkan salam kepadanya. Aku ucapkan salam kepadanya. Fa wallah ma radda alayya salam, maka demi Allah dia tidak membalas salamku. Bayangkan ini. Orang yang paling dicintai, masih keluarga, masih kerabat, tetapi karena perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mereka mentaatinya. Tidak dibalas salamnya. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, ansadukallah unsiduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Qatadah, sungguh aku sumpah dengan nama Allah, tidakkah kamu tahu bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakata, Abu Qatadah diam, tetap diam, gak boleh bicara, gimana? Diam. Fa'udtu fanasattuhu, maka aku pun kemudian mengulanginya lagi, aku sumpahi dia dengan nama Allah, dia tetap diam. Fa'udtu fanasattuhu, kemudian aku ulangi lagi sampai 3 kali. Aku sumpah dia atas nama Allah, bukankah kamu tahu bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fakal, maka dia menjawab. Fakal, maka dia mengucapkan. Tentunya mengucapkan di sini tidak diniatkan untuk menjawab, karena tidak boleh berbicara. Dia hanya sekedar menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini tambah semakin beratlah dirasanya ya, dengan jawaban tersebut. fafadat ainaya, maka bercucuran air mataku, kata Ka'ab bin Malik. Orang yang paling dicintai dari keluarganya sendiri bersikap seperti itu kepada dirinya. Wa tawallaitu hatta tasawwartu jidar. Kemudian aku pun berpaling, kemudian aku pun memanjat tembok kembali. Demikian keadaan daripada Ka'ab bin Malik. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih panjang kisahnya, masih ya paling tidak ada 2 lembar masih ya, atau 2 halaman dari kisah ini. Dan di dalam kisah ini sekali lagi terdapat banyak sekali ibrah yang bisa kita dapatkan. Sehingga sebagian ulama kita rahimahumullah, mereka menulis kitab khusus menjabarkan, menjelaskan faedah-faedah dalam hadis ini. Menjelaskan faedah-faedah dalam hadis ini itu jadi satu kitab khusus. Dan di akhir daripada kisah ini akan kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima tobat 3 orang ini dan diabadikan di dalam surat At-Taubah. Ya, diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah kisahnya. Bisa dilihat di sana. Wa 'ala salatati alladzina takhallafu dan wa 'ala salatati dan seterusnya kalimatnya ya. Dan terhadap 3 orang yang tertinggal alladzina khulifu, yang mereka ini tertinggal hatta idza daqat 'alaihimul ardu rahubat bima rahubat dan seterusnya, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua akan pentingnya kejujuran. Meskipun berat, meskipun pahit, tetapi akan berakhir dengan manis, akan berakhir dengan keindahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam biswab. Nafkati launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.